Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Mubarakan alayhi kama yuhibbu rabbuna wa ridha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Ayyuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala di kesempatan petang hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita membahas risalah Al-Urjuzatul Mi'iyah karya Al-Imam Ibn Abil Aziz Al-Hanafi rahimahullahu taala. Di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah sampai pada kisah keluarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu muhajiran ilal Madinah dalam rangka untuk berhijrah ke Madinah setelah Allah Subhanahu wa taala mengizinkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk pergi meninggalkan Makkah dan berhijrah ke Madinah. Telah kita lalui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ketika di malam harinya keluar dari kediaman beliau sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau berdua singgah sebentar di Gua Thur selama kurang lebih 3 malam. Barulah setelah itu melanjutkan perjalanan sesuai dengan janji yang telah dibuat oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu kepada seorang penunjuk jalan yang disewa oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau keluar dari Makkah dengan mengambil jalur pantai, jalur yang tidak biasa dilalui oleh Quraisy ketika mereka menuju ke Syam. Namun ternyata hal itu diketahui oleh salah seorang budak milik Surapah Ibni Malik, yang kemudian memberitahukan kepada Surapah tentang keberadaan Nabi SAW bersama Abu Bakar. Lalu Surapah yang ketika itu sedang bermajlis dengan kaumnya diam-diam meninggalkan mereka dan pergi mengejar Rasulullah SAW. Ia keluar dari rumahnya dari pintu belakang dengan tidak membawa apapun, tetapi Surapah memerintahkan kepada budaknya untuk membawa kuda, kemudian panah dan perlengkapannya menuju sebuah bukit kecil di belakang rumah Surapah. Nah, setelah sampai di balik bukit tersebut, barulah Surapah menaiki kudanya, mengambil panah dan perbekalannya, mengejar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Baik. Hingga terjadilah kisah yang diceritakan sendiri oleh Surapah Ibnu Malik sebagaimana yang dinukil oleh Al-Imam Az-Zuhri rahimahullahu taala dalam kisah yang panjang yang sudah kita bawakan, riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, nomor hadis 3906, di mana akhirnya Surapah Ibn Malik tidak dapat mengejar Nabi SAW, yang kemudian Allah Subhanahu Wa Taala membalikkan hati Surapah dengan memberikan jaminan keamanan kepada Nabi SAW dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu untuk melanjutkan perjalanan sampai ke kota Madinah. Taib. Nah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu yang keluar menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak membawa satu orang pun dari keluarganya. Jadi, semua keluarga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu masih tertinggal di kota Makkah, termasuk juga Aisyah radhiyallahu taala anha. Tidak dibawa. Beliau hanya keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi Abu Bakar As-Siddiq juga membawa seluruh hartanya. Tidak sama sekali meninggalkan sedikit pun harta beliau radhiyallahu anhu untuk keluarganya. Tayib. Lihat ma'asyiral al-farahimani wa rahmakumullah, bagaimana besar pengorbanan seorang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Di awal beliau menemani hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keluarganya di Makkah bukan sedikit. Hampir semuanya masih di Makkah. Bahkan beliau masih punya budak di Makkah. Tapi tidak ada satu harta simpanan pun milik Abu Bakar yang ditinggalkan untuk keluarganya. Nah, itu kemudian yang menjadi kekhawatiran dari ayahanda Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, Abu Quhafah, Uthman, yang mendengar berita perginya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Segera Abu Quhafah mendatangi rumah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian diterima oleh Asma binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Quhafah menanyakan tentang kepergian Abu Bakar As-Siddiq dan apa yang ditinggalkan. Tayyib. Sampai kemudian Abu Quhafah mengatakan, "Wallahi inni la arahu faj'akum bimalihi ma'a nafsi." Sungguh, dan Abu Quhafah ini adalah seorang yang buta, tidak bisa melihat. Jadi dia datang ke rumah Abu Bakar As-Siddiq, diterima oleh Asma. Abu Quhafah mengutarakan kekhawatirannya kepada Asma. "Aku khawatir seandainya Abu Bakar As-Siddiq, pasti dia akan membawa seluruh hartanya meninggalkan kalian tanpa apapun." Dan lihat bagaimana keluarga beliau radhiyallahu anhu. Mereka tahu harta itu dibawa semua oleh Abu Bakar As-Siddiq. Pergi berhijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, meninggalkan mereka. Tapi lihat bagaimana mereka mendukung apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Yang justru kebanyakannya terbalik dengan apa yang dilakukan oleh wanita-wanita sekarang, hatta wanita-wanita ahli sunnah. Asma tidak kemudian membenarkan, iya Abu Bakar membawa semuanya, tidak. Asma binti Abu Bakar kemudian mengambil beberapa buah batu, diletakkan di tempat penyimpanan di mana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu biasa menyimpan hartanya di sana. Diletakkan batu-batu itu, disusun, kemudian ditutupi selembar kain. Kemudian Abu Quhafah diambil tangannya, dituntun oleh Asma, dan diminta oleh Asma memegang tumpukan batu tersebut. Kata Asma radhiyallahu ta'ala anha, "Tsumma wada'tu 'alayha thawb tsumma akhadtu bi yadihi fa qultu dha' yadaka 'ala hadzal mal." Wahai kakek, letakkan tanganmu di atas benda-benda ini. Fa wada'a yadahu, kemudian Abu Quhafah meletakkan tangannya di atas benda tersebut. Baik. Dan Abu Quhafah tidak bertanya lebih lanjut. Kan berbeda rasa batu dengan uang. Abu Quhafah hanya meletakkan tangannya saja. Oh, ada. Setumpuk itu berarti banyak. Tidak diperiksa lagi, dibuka. Tidak. Sudah cukup kepercayaannya kepada anaknya, kepada cucu-cucunya. Ini juga yang hilang dari kebanyakan kaum muslimin sekarang. Masih tidak percaya, dikorek lagi sampai ketemu yang asli. Abu Quhafah tidak melakukan demikian. Zahir nampak kelihatannya ada. Thayyib, itu sudah diyakini. Kata Asma radhiyallahu ta'ala anha, "Wala wallah ma taraka lana syai'an walakinni aradtu an askuna syaikh." Sungguh demi Allah, Abu Bakar As-Siddiq tidak meninggalkan harta sedikit pun untuk kamu. Aku tidak ingin berdusta, tetapi aku hanya ingin menenangkan hati seorang yang telah tua renta. Thayyib. Ma'asyiral rahimani wa rahmakumullah, belum lama mereka mendapatkan didikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Makkah setelah masuk Islamnya. Tetapi sudah sedemikian besar akhlak baik yang didapatkan dari pendidikan Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Baik. Nah, dari sini kita bisa ambil faedah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah di Makkah, ternyata beliau juga menanamkan nilai-nilai akhlak Islam itu benar-benar kepada para sahabat-sahabat beliau radhiyallahu taala sallallahu alaihi wasallam. Padahal majelis-majelis beliau masih majelis-majelis yang tersembunyi. Beliau mengutamakan tauhid tetapi juga tidak melupakan akhlak. Jadi dua hal itu akan terus beriringan, tauhid dan akhlak. Tauhid berkaitan dengan akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akhlak muamalah adalah bagaimana hubungan kita dengan sesama manusia. Semuanya ternyata telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pun demikian, kita juga bisa melihat Bagaimana Nabi SAW ketika keluar bersama Abu Bakar As-Siddiq, ada cerita apa di sana? Di situ juga ada isyarat bagaimana baiknya akhlak Nabi SAW. Bahkan ketika dikejar Suraqah, di mana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, beliau sangat khawatir karena mereka berdua, Abu Bakar bersama Nabi SAW, hanya menaiki satu kereta yang ditarik oleh satu hewan, sementara Suraqah dengan kuda yang berlari cepat membawa persenjataannya. Abu Bakar sangat khawatir sehingga beliau yukfir at-talafud atau yukfir al-iltifat, selalu nengok ke belakang. Sementara kata Suraqah, Nabi SAW tidak sedikit pun melihat ke belakang. Besarnya keyakinan Nabi SAW akan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan demikianlah Allah menolong Rasulnya alaihissalatu wassalam. Suraqah yang berusaha untuk memudaratkan Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq ternyata tidak bisa, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengizinkannya. Dan Nabi yakin itu, sama sekali beliau tidak melihat ke belakang. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ini ma'asyiral rahimani wa rahmakumullah, pembahasan terakhir yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Insyaallah ta'ala di kesempatan malam hari ini kita akan lanjutkan apa yang disebutkan oleh al-imam Ibn Abil Izz al-Hanafi rahimahullah ta'ala di dalam Al-Urjuzatul Mi'iyah, bait yang ke-40. Kata beliau rahimahullah, faja'a thayyibat ar-ridha yaqina idh kammala ath-thalatha wal-khamsina. Setelah itu tibalah Nabi SAW thayyibatan di kota Thayyibah. Thayyibah adalah Madinah, dahulu dikenal dengan nama Yathrib, kemudian dikenal lagi dengan nama Thayyibah, dan setelah datangnya Nabi SAW kota itu lebih dikenal dengan Madinah, Madinatul Rasul SAW. Thayyib ar-ridha yaqinah. Ar-ridha di sini yang dimaksud adalah Nabi SAW. Kemudian datanglah Nabi SAW sampai di Madinah. Tayyib. Yaqinan ai mutayaqqin, sesuatu yang telah menjadi keyakinan. Maksudnya beliau benar-benar sampai di kota Madinah. Sebagaimana datang banyak riwayat, baik yang disebutkan di dalam kitab-kitab hadis maupun di dalam kitab-kitab sirah. Tayyib. Idh kammala ath-thalatha wal khamsina. Ketika telah sempurna 3 dan 50. Maksudnya saat Nabi SAW tiba di kota Madinah, ketika itu usia beliau adalah 53 tahun. Sedikit murojaah dari pelajaran yang kemarin. Di bulan apa Rasulullah SAW keluar bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu? Kurang tepat. Tayyib. Ahsan barakallahu fiik. Nabi bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu keluar dari rumah, kemudian masuk ke Gua Thur, itu di akhir bulan Safar. Di akhir bulan Safar, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Katsir, demikian juga yang lainnya. 3 hari terakhir bulan Safar. Lalu mereka berdua tinggal di Gua Thur selama 3 hari sampai akhir bulan Safar. Barulah di tanggal 1 Rabiul Awal Nabi SAW bersama Abu Bakar As-Siddiq keluar dari Gua Thur, melanjutkan perjalanannya menuju kota Madinah. Jadi apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Abil Izz Al-Hanafi rahimahullah ta'ala di sini, faja'a thayyibatan ar-ridha yaqinah idh kammala ath-thalatha wal khamsina. Ketika beliau datang ke Madinah di bulan apa? Berarti Nabi SAW tiba di Madinah bulan apa? Hah? Tayyib, ahsan. Tidak usah ragu, setelah Safar bulan apa? Rabi'ul Awal, tidak mungkin Muharram. Tayyib. Di bulan Rabi'ul Awal beliau sampai di kota Madinah. Pada hari Senin. Pada hari Senin. Dua hal ini tidak ada perselisihan di kalangan ulama, semuanya bersepakat. Beliau tiba di bulan Rabi'ul Awal, fi gharrati Rabi'il Awal. Gharrah itu memiliki banyak makna di dalam bahasa Arab. Ada artinya sesuatu yang mulia, yang terdepan, itu gharrah. Gharah kalau digabungkan dengan syahr dengan bulan, gharatu syahr maksudnya di awal bulan. Nah, ada yang riwayat yang menyebutkan beliau tiba fi gharati Rabi'il Awal, di awal bulan Rabi'ul Awal. Kapan tanggal tepatnya? Ini baru terjadi perselisihan karena riwayat yang sampai juga berbeda-beda. Namun dua hal yang pasti yang tidak ada perselisihan di dalamnya adalah hari di mana beliau tiba, yaitu hari Senin, dan bulan di mana beliau tiba di Madinah adalah bulan Rabiul Awal. Baik. Ini sebagaimana hadis Abdullah bin Abbas yang sudah kita bawakan kemarin. Nabi kalian dilahirkan di hari Senin, diangkat menjadi nabi juga di hari Senin. Kemudian diangkat menjadi rasul juga di hari Senin. Beliau keluar dari rumahnya di hari Senin, berhijrah ke Madinah di hari Senin, dan sampai di kota Madinah di hari Senin. Sehingga hari Senin memiliki keistimewaan di sisi Nabi SAW. Tanggal berapanya baru banyak perselisihan di sana karena riwayat-riwayat yang ada tidak ada yang menyebutkan ketetapan tanggalnya. Tapi nanti akan kita bahas. Taib. Lalu pada bait yang ke-41 beliau menyebutkan fi yaumil itsnaini wadama fiha asyra sinina kammalan nahkiha. Taib. Beliau tiba di hari Senin. Wadama fiha, setelah itu beliau akan tinggal di sana. Artinya terus menetap di Madinah asyra sinin, selama 10 tahun kummala. Lengkap. Maksudnya genap 10 tahun beliau akan tinggal menetap di Madinah. Nahkiha, yang akan kami sebutkan perinciannya. Tayyib. Nah, bait yang ke-41 ini adalah isyarat bahwa di bait yang ke-42 dan seterusnya Al-Imam Ibn Abil Aiz Al-Hanafi akan menyebutkan tentang rincian setelah Nabi SAW tiba di kota Madinah sampai dengan beliau wafat. Semuanya akan disebutkan oleh Al-Imam Ibn Abil Aiz Al-Hanafi rahimahullahu ta'ala. Tayyib. Yang pertama, akmala fil ula salat al-hadar min ba'di ma jamma'a fasma' khabari. Tayyib. Akmala fil ula salat al-hadari min ba'di ma jamma'a fasma' khabari. Akmala fil ula, perkara pertama yang dilakukan oleh Nabi SAW setibanya di Madinah, beliau menyempurnakan salat al-hadar, kewajiban salat saat sedang tidak safar, yaitu beliau mengerjakan sholat-sholat wajib seperti yang kita kerjakan sekarang. Itu adalah awal kali beliau melaksanakannya secara sempurna. Berapa itu jumlahnya? Subuh? Hah? Berapa rakaat? 2, tayyib. Kemudian duhur? 4 rakaat, tayyib. Asar? 4 rakaat. Maghrib 3 rakaat, kemudian isya 4 rakaat. Nah, ini dikerjakan oleh Nabi SAW ketika beliau baru tiba di Madinah. Beliau langsung mengerjakannya zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4, dan subuh tetap 2. Kenapa? Karena pada saat beliau masih tinggal di Makkah, sholat 5 waktu itu belum dikerjakan sesuai dengan jumlah yang kita sebutkan tadi. Semuanya masih dikerjakan dengan qasr. Subuh 2, zuhur juga 2, asar 2, maghrib. Maghrib 3, isya 2. Ini saat di Makkah. Mengerjakannya dengan qasr. Dan tidak ada bedanya antara sholat al-hadar dengan sholat as-safar, sholat ketika mukim menetap atau sholat ketika safar, ya jumlahnya sama. Baik, mafhum? Tapi begitu tiba di Madinah, perkara pertama yang dilaksanakan oleh Nabi SAW adalah mengerjakan sholat sesuai dengan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lengkap 2, 4, 4, 3, dan 4. Hanya ketika hadar, ketika mukim, tidak safar. Adapun saat safar, maka tidak ada perubahan terhadap hukum yang sudah dikerjakan di Makkah. Tayyib. Mafhum? Kalau difahami, saya mau tanya. Berarti hukum asal sholat 5 waktu itu dengan bilangan qasr atau bilangan tam, pendek atau panjang? Hukum asalnya? Pahami dulu, coba baru dijawab. Hukum asal sholat wajib lima waktu itu qasr, pendek atau tam, sempurna? Hah? Nggak usah ragu jawabnya. Dengan qasr, dengan pendek, 2-2-2-2-3-2 itu tadi. Nah, saat di Madinah baru dikerjakan sempurna, 2-4-4-3-4. Tapi saat safar tidak ada perubahan. Maka dari sini para ulama yang mereka menguatkan ketika safar itu antara qasr dengan sempurna tam lebih didahulukan yang mana? Lebih didahulukan qasr. Lebih utama yang mana? Lebih utama qasr. Karena qasr kembali kepada hukum asal yang sudah dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam saat beliau belum ke Madinah. Di luar ada hukum jamak. Jadi antum mau tidak menjamak boleh, hanya mengerjakan qasr. Zuhur kerjakan 2 saat safar. Asar kerjakan 2 meskipun tidak dijamak, boleh? Boleh. Dan itu lebih utama. Lebih utama lagi jika dijamak, 2 zuhur, 2 asar. Baik. Wallahu taala a'lamu bissawab. Kita lanjutkan. Min ba'di ma jamma'a fasma' khabari. Setelah kemudian beliau juga melaksanakan sholat Jumat pertama. Beliau melaksanakan sholat Jumat pertama. Mimba di majma'a, jama'a yang dimaksud di sini adalah yuqimu sholat al-jum'ah, mengerjakan sholat Jumat. Fasma' khabari, dengarkanlah khabar dariku. Tayyib. Hal ini ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang diriwayatkan oleh al-Imam Al-Bukhari wa Muslim di dalam kedua sahih mereka dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata beliau radhiyallahu taala anha, "Furidhatish shalatu raka'ataini." Dahulu ketika di Makkah, ini dalil yang kita sebutkan tadi, asal hukumnya salat itu qasr. Tetap pada hukum safar, tapi saat hadar berubah jadi tam. Dalilnya ini hadis Aisyah. Kata beliau, "Furidhatish shalatu raka'ataini." Dahulu ketika di Makkah, sholat itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan qasr. Baik, raka'atain, 2. Baik, kecuali maghrib. Tsumma hajara an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berhijrahlah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Fa furidat arba'an. Lalu diwajibkanlah mengerjakan sempurna 4 rakaat. Waturikat sholatu safar alal ula. Sedangkan sholat ketika safar tetap ditinggalkan kewajibannya pada hukum yang pertama, yaitu hukum sebelum berhijrah ke Madinah, hukum Makkah. Tetap sholatnya 2. Taib. Al-Imam Al-Bukhari pada nomor hadis 3935, Al-Imam Muslim nomor hadis 685. Taib. Adapun tentang sholat Jumat pertama yang dikerjakan oleh Nabi SAW, ini sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala di dalam Al-Bidayah wa Nihayah jilid yang keempat halaman 526. Beliau mengatakan, walam martahala alaihi salatu wassalam min Quba. Dan ketika Nabi SAW mulai meninggalkan Quba, wa huwa raqibun naqatahu al-qaswa, dan beliau ketika itu menaiki unta beliau yang bernama al-qaswa. Wa dzalika yaumul jum'ah, dan ketika itu adalah hari Jumat. Adraqahu waqtu az-zawal wa huwa fi dari Bani Salim ibni Auf. Setelah Nabi keluar dari Quba di hari Jumat, beliau masuk waktu zuhur. Adrakaz zawal maksudnya sudah masuk zawal, berarti masuk waktu zuhur. Masuk waktu zuhur di hari Jumat berarti masuk waktu sholat Jumat. Nah, ini juga sejarah sholat Jumat yang pertama kali dilakukan atau dikerjakan oleh Nabi SAW. Ketika itu, saat masuk waktu Jumat, beliau sedang ada di daerah Bani Salim bin Auf. Sedang berada di daerah Bani Salim bin Auf. Fasalla bil muslimin al-jum'ata hunalika. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengerjakan salat Jumat pertama di dalam Islam bersama kaum muslimin di sana. Ya, di mana tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di situ. Yaitu fi wadin yuqalu lahu wadi Ronuna. Di sebuah lembah yang dikenal dengan lembah Ronuna. Kalau tulisan Arabnya ra alif nun waw nun alif hamzah. Ra alif nun waw nun alif hamzah. Ronuna. Tayyib. Lalu kata Ibnu Katsir rahimahullah, fakanat awwalu jum'atin shallahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bil madinati aw mutlaqan. Maka itu menjadi salat Jumat pertama yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau itu salat Jumat pertama di dalam Islam. Li'annahu wallahu a'lam lam yakun yatamakkan huwa wa ashabuhu bi Makkah min al-ijtima' hatta yuqimu biha jum'atan dzata khutbah wa i'lan bi mau'izah. Karena ketika di Makkah tidak memungkinkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat-sahabat beliau radhiyallahu ta'ala anhum untuk melaksanakan salat Jumat. Mereka tidak punya tempat mengumandangkan azan untuk Jumat, kemudian berkumpul bersama dalam jumlah yang cukup banyak. Lalu ada khutbah di sana, ada mau'idhah di sana. Tidak memungkinkan. Sehingga kewajiban sholat Jumat itu tertunda sampai Nabi SAW sudah tinggal di Madinah. Dan itu sebelum pembangunan Masjid Nabawi. Setelah membangun Masjid Quba, tapi sebelum membangun Masjid Nabawi. Di antara kedua peristiwa itu. Tayyib. Wa madzaka illa li syiddati mukhalafatil musyrikin wa adiyatahum iyyah. Kenapa di Makkah beliau tidak bisa atau belum bisa mengerjakan salat Jumat? Hal itu tidak lain kecuali karena kerasnya permusuhan dari orang-orang musyrik dan gangguan-gangguan mereka kepada kaum muslimin. Baik. Pada bait-bait ini beliau Al-Imam Ibn Abil Is Al-Hanafi tidak menyebutkan satu peristiwa atau satu kisah di mana saat Nabi SAW tiba di Madinah dan bagaimana penduduk Madinah menunggu beliau, menunggu kehadiran Rasulullah SAW. Beliau hanya menyebutkan Nabi tiba di sana di awal bulan Rabiul Awal di hari Senin. Tapi proses kedatangan Nabi SAW ini juga merupakan sejarah tersendiri. Dan itu belum disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala. Kita akan nukilkan dari riwayat Al-Imam Al-Bukhari yang disebutkan di dalam sahih beliau, hadis nomor yang kita sebutkan sebelumnya, jilid yang kelima halaman 60, atau hadis nomor 60 pada jilid yang kelima. Kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan dari riwayat Al-Imam Az-Zuhri, dari Urwah Ibn Zubair, dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kata Aisyah, annal muslimina bil madinata sami'u makhraja Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kaum muslimin yang ada di Madinah, mereka mendengar tentang keluarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah ke Madinah. Fakanu yaghduna ilal harrah yantazirunahu. Maka setiap hari penduduk Madinah itu keluar ke Harrah. Baik. Harrah adalah bebatuan-bebatuan hitam yang ada di bukit-bukit Madinah. Jadi mereka menjauh sampai ke pinggiran kota Madinah. Kalau nanti antum diberikan kesempatan berkunjung ke kota Madinah. Madinah itu dikelilingi dengan bukit-bukit atau gunung-gunung batu hitam. Oleh karena itu disebut juga Madinah itu dengan kota di antara dua batu hitam. Karena memang dikelilingi dengan pegunungan dari batu-batu hitam. Berbeda dengan pegunungan Makkah. Nah, setiap hari penduduk kota Madinah itu mereka naik ke Harrah, ke bebatuan hitam di gunung-gunung itu. Panas luar biasa, tapi mereka demi menyambut Nabi SAW, setiap hari mereka ke sana. Sampai di sana ditunggu sampai sore hari, tidak muncul juga Rasulullah SAW, mereka akan kembali. Besok paginya mereka akan melakukan hal yang sama, ke sana menanti Nabi SAW, tidak bosan seperti itu setiap hari. Sampai kemudian kata Aisyah radhiyallahu taala anha, fa'aufa yahudiyun fabasara bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu mubayyidin yazulu bihi musarab. Ketika itu tiba-tiba seorang Yahudi yang sedang bergembala mencari makanan untuk kambing-kambingnya. Ia melihat dari kejauhan ada dua orang dengan pakaian putih yang terlihat samar-samar, yazulu bihimus sarab, seakan-akan membelah sarab. Apa sarab itu? Bayangan seperti air yang terlihat ketika panas. Fata Morgana. Jadi Yahudi ini melihat dari kejauhan ada dua orang berpakaian putih seperti membelah Fata Morgana. Dia juga tahu bahwa itu pasti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena berita kedatangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu bukan hanya dinantikan oleh kaum muslimin, tapi juga dinantikan oleh Yahudi. Oleh karena itu inilah sebab kenapa di Madinah banyak orang Yahudi. Karena mereka tahu ilmu dari kitab-kitab mereka bahwa Nabi yang terakhir akan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke sebuah tempat di tengah Sahara yang banyak kurmanya. Dan ketika itu yang banyak kurmanya, pusat kurma adalah Madinah. Sampai sekarang pun pusat kurma masih Madinah. Luas kurma di Madinah itu. Oleh karena itu banyak kemudian orang-orang Yahudi tinggal di sana untuk menanti Nabi yang terakhir. Mereka menyangka bahwa Nabi itu akan diutus sama seperti Nabi-Nabi sebelumnya, berasal dari bangsa Yahudi, dari keturunan Israel. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala meletakkannya dari bangsa Arab, yang selama ini mereka ancam, tunggulah kedatangan Nabi yang terakhir, kami akan berperang bersama Nabi tersebut memerangi kalian. Justru Nabi itu muncul dari musuh mereka. Tayib. Nah, setelah melihat kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Yahudi ini kemudian falam yamlik al-yahudiyu ansoha. Dia tidak kuasa untuk menahan diri, kembali kemudian berteriak dari atas bukit tentang kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ma'asyaral Arab, hadza jaddukum alladhi tantadhirun. Wahai sekalian bangsa Arab, ini kakek kalian yang kalian tunggu-tunggu, dia telah datang. Fataral muslimuna ila silahi fatalaqawhu bidhahril harrah. Semua kaum muslimin yang ada di Madinah kemudian bersegera menuju Harrah menyambut kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'adala bihim dzatal yamin hatta nazala fi bani Amr bin Auf yaumal itsnaini min Rabi'il Awal. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam seolah-olah membelah mereka. Saking banyaknya orang yang berkumpul, Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Abu Bakar As-Siddiq seolah-olah membelah mereka. Langsung diberikan jalan. Nabi SAW mengambil yang sebelah kanan. Kemudian beliau berjalan terus sampai berhenti di Banu Amr bin Auf, di kabilah Banu Amr bin Auf. Karena beliau akan berhenti sesuai dengan di mana berhentinya onta itu. Dan onta tersebut tidaklah berhenti kecuali di tempat di mana Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkannya untuk berhenti. Jadi Nabi SAW saat tiba itu banyak yang menawarkan, ya Rasulullah singgah ke rumahku, semuanya menawarkan. Tapi Nabi SAW hanya tetap diam. Kenapa? Beliau menanti kemana unta ini akan berhenti. Dan unta itu berhenti di kabilah Banu Amr bin Auf di hari Senin di bulan Rabiul Awal. Faqama Abu Bakrin linnas. Lalu Abu Bakar pun kemudian berdiri. Dan semua manusia mereka menganggap bahwasannya taufiqo man lam ya'rif Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Bakar. Mereka menganggap bahwa nabi itu adalah Abu Bakar. Abu Bakar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berapa usianya? Terpaut berapa? Masih ingat tidak? Hah? Sudah kita lewati. Terpaut berapa tahun? 2 atau 3 tahun. Lebih tua siapa? Lebih tua Rasulullah SAW, tetapi saking tampannya Nabi SAW, jadi seakan-akan yang terlihat tua adalah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, orang-orang yang belum pernah melihat Nabi SAW, mereka mengira bahwa yang berdiri itu adalah Rasulullah, sehingga mereka berkumpul memandangnya Abu Bakar semuanya, padahal Nabi SAW sedang duduk. Tayyib. Kita lanjutkan. hatta asabati syamsu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai kemudian sinar matahari itu, terik matahari itu mengenai wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala faaqbalu atau faaqbala Abu Bakar radhiyallahu taala anhu yudhilluhu biridaihi. Ketika matahari itu mulai mengenai wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dengan segera, dengan cekatan beliau kemudian mengangkat ridanya dan menaungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ini, barulah arafan nasu inda dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barulah manusia tahu mana itu Nabi Allah, mana itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tayib. Qala falabitha fi bani Amr bin Auf bid'a asyrata lailah atau bid'a asyrata lailah. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap tinggal di kabilah tersebut, di kabilah Banu Amr bin Auf beberapa malam. Wa assasa masjidahum. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membangun masjid mereka. Tayib. Masjid apa ini? Hah? Beliau tiba di Banu Amr bin Auf. Kalau antum tidak tahu siapa itu Banu Amr bin Auf, pasti antum tahu masjid apa yang dibangun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini. Masjid apa? Hah? Enggak usah ragu kalau salah pun juga disebut. Masjid apa? Allahu musta'an. Masjid apa dia? Enggak usah ragu, masjid pertama itu yang dibangun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ah, Masjid Quba. Tidak usah ragu. Masjid Quba itu masjid yang pertama dibangun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan Masjid Nabawi. Masjid Nabawi nanti setelah salat Jumat yang pertama tadi. Baru Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan perjalanannya, di mana unta itu berhenti lagi, disitulah dibangun Masjid Nabawi. Pertama kali dibangun Masjid Quba. Nah, ini masjid yang dimaksud adalah masjid kabilah Banu Amr bin Auf. Tayib. Thumma raqiba rahilatahu wa sara haulahu an-nas yamshun. Selesai membangun masjid itu, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam akan melanjutkan perjalanannya. Ini insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, kemana Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah membangun Masjid Quba dan bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam membangun Masjid Quba tersebut. Wallahu taala a'lamu bissawab. Kita cukupkan pertemuan kita di malam hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillah. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.